Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tentu saya cintai ulama Sumbawa, tokoh kita, ayahanda kita juga sebagai para mahasiswa dan mahasiswi, Bapak Kiai Haji Zulkifli Muhammad Hafizahullah. Mohon maaf untuk dan sesuatu di awal terkait dengan orasi yang bisa sampaikan sekitar kebangkitan keluarga besar di Indonesia. Saya berikut sama beliau dan tidak mengurangi hormat saya kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Polres, Pak Wakil Polres, Bapak-bapak dan semua yang ada di sini, lebih khusus anggota dan pemerintah kita, dan juga yang perlu serta seluruh senatoran dan sejumlah satu ketika undangan kepada para senawan dan senawati. Semua yang ada kepada saya tetapi di orasi sesaat ini semuanya kepada sosok beliau karena banyak sekali pelanggan-pelanggan yang bisa kita contoh. Kebetulan satu-satunya dari pertama pendidikan tinggi di sebuah barang negara dan dari pendidikan tinggi di sebuah perangkat perjalanan. Selain itu sebagai seorang yang pernah menjadi suhana arti umbaran wadid rasul urin amat untuk anda tafsirnya bukan langsung kepada pejabat eksekutif, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pemimpin yang dimaksud dalam kasus ini sebenarnya Allah. Untuk itu berdua jadi eksekutif atau pemimpin yang mampu memanfaatkan ulang dan sisi hikmah dan keilmuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila dan Sila. Tidak mungkin eksekutif bisa berjalan dalam kepemimpinan tanpa hikmah, tanpa kebijaksanaan. Karena itu isi hikmah dalam Sila Kepah Pancasila merayakan yang dipimpin oleh hikmah, manusia hikmah. Apa kehikmah definisinya? Al-ilmu nafi wal-amal salih. Hikmah adalah orang yang memiliki keilmuan yang tinggi, yang keilmuannya dirasakan manfaatnya dan ada bekasnya kelihatan dari rekor. Jadi sebetulnya di dalam Pancasila tidak boleh menjadi pemimpin kalau modalnya cuma penciptaan dan Allah. Harus dasarnya orang yang berilmu dan memiliki kemampuan kemampuan yang jelas. Al-Fatihah dan sebagai santri yang punya sebuah barat yang mencuali lahir dan berdoa adalah sebuah seluruh yang memang dari memberikan penghantaran yaitu Al-Ikhlas. Kenapa surah Al-Ikhlas dikatakan Al-Ikhlas? Karena di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dan arti kata ikhlas adalah memurnian, bukan ikhlas itu berarti rela. Tidak, ikhlas itu tidak mesti sejalan dengan rela. Menurut anda rela gak Ibrahim disembelih? Menurut anda rela gak kepalanya Nabi Yahya dipersembahkan untuk mahar bagi sang pelajar? Tapi itulah ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan penghambaan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terserah rela atau tidak rela. Itu urusan belakangan. Karena semua kita persembahkan hanya untuk yang satu, la ilaha Allah. Mudah-mudahan Sumbawa Barat dengan hadirnya berdoa dan didasari oleh al-ikhlas dan kepemimpinan-kepemimpinan yang dikawal oleh ulama menjadi sebuah pilar peradaban bukan cuma di Nusa Tenggara Barat tapi di tingkat Indonesia nasional dan seluruh dunia. Saya ingin mengatakan kepada masyarakat Sumbawa Barat, sejak awal berdirinya Kabupaten Sumbawa Barat, Anda mudah-mudahan sudah memulainya dan semoga Allah memberkahinya dengan kelipatan-kelipatan besar ke depan. Saudara-saudara, terkait wisuda hari ini, ada hal yang paling penting untuk saya sampaikan soal pembentukan manusia. Rasulullah SAW sebagai teladan kebangkitan peradaban, tidak pernah ada yang menduga sebuah jazirah yang sangat primitif pada masa itu ada dua peradaban besar di masanya, yaitu peradaban Romawi dan Persia. Anak-anak sahabat Nabi SAW tidak pergi ke Amerika kalau ungkapan sekarang dan tidak pula pergi ke Eropa pada ungkapan saat ini. Sebelum mereka menguasai kitab peradanya, yaitu Al-Qur'anul Karim, anak-anak sahabat Nabi tidak terkirim ke Persia ibaratnya Amerikanya sekarang dan tidak terkirim ke Eropa ibarat Romawi pada saat itu. Saudara-saudara, karena kitab peradaban yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan struktur pembentukan pendidikan manusianya sudah sangat jelas. Saya ingin katakan, andai seluruh universitas tenggelam di muka bumi dan seluruh perpustakaan terbakar di muka bumi, cuma tinggal satu kitab peradaban, maka insya Allah dunia akan menjadi peradaban yang terakhir, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di sini bagaimana Rasulullah membangun manusia, mulai identitas keimanan dan tauhid yang dibangun, hujjah tauhid wal iman. Di situ ditanamkan dua konsep pencipta dan konsep Allah. Kemudian jiwanya lagi ditanamkan sifat al-khasyyah. Kemudian diajak lagi untuk memandang alam semesta dan memahami tentang konsep hidup dan hakikatnya. Lalu kemudian bagaimana berinteraksi dengan alam sekitar. Lima tahapan itu seorang pemikir abad ini diantaranya adalah salah digambarkan dengan cara luar biasa dengan dalil-dalil yang sangat luar biasa yang didalam dari Al-Quran yang saya sampaikan pada saat ini. Sebelum Quran diturunkan, manusia yang saat itu berkembang dengan materi, manusia yang kehidupannya sudah jauh dari hakikat kemanusiaannya, mendesak untuk diturunkan seorang rasul yang akan membimbing manusia kepada kebenaran, kepada jalan kejayaan. Saudara-saudara, saya ingin gambarkan beberapa ayat Al-Quran dalam kesempatan yang berbahagia. Kita mulai dari bagaimana cara Rasulullah SAW membentuk manusia dalam melihat Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak yakin manusia hari ini itu sudah benar dalam menjalani hidup. Dan sedikit saya juga ingin mengoreksi diri. Ini saya sampaikan perkataan mantan rektor kita di sini, Dr. Amin Fahmi Zarkashi PhD. Beliau bilang begini, sejelek-jelek universitas di Indonesia, universitas Islam, dan sejelek-jelek universitas di Indonesia ini yang dibawa pesantren. Tapi hari ini saya ingin katakan, kecuali berdoa. Tentu saya punya alasan untuk menjelaskan. Dan ini ungkapan mantan rektor kita di sini. Oxford menjadi Oxford adalah gabungan dari beberapa college ma'ahat menjadi satu. Karena itu punya universitas yang berat, tidak mudah. Kalaupun kemudian Oxford pecah jadi Cambridge University pun masih berkualitas, karena mereka mau bersatu membangun Eropa. Namun Oxford dan Cambridge atau MIT sekalian dalam pendidikannya, inilah hasilnya di dunia saat ini. Puncaknya Amerika dan Eropa, yang mungkin dalam jangka waktu tidak lama lagi kapitalisme akan jatuh. Walau sosialisme dan komunisme di dunia saat ini sedang bangkit lagi, sehingga Indonesia mulai miring-miring lebih kecil. Ini adalah sebuah konsekuensi pertarungan yang sedang terjadi di muka bumi. Tapi tidak dengan Cordova insya Allah, tidak dengan orang-orang yang beriman insya Allah. Dia sudah punya kiblat pengetahuan sendiri, dan dia sudah punya konsep dan cara membangun manusianya sendiri. Dari mana dimulai? Saat itu di masa Rasulullah SAW, meskipun Romawi dan Persia berjaya sebagai adik kuasa, digambarkan oleh para pemimpin Arab Indo-Rubiana Risa, cara pandang mereka, pemikiran mereka masih timpang, masih parsial, terutama dalam konsep melihat sang pencipta alam ini siapa, bagaimana proses terjadinya alam. Al-Quran menggambarkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Orang-orang yang dibentuk oleh Muhammad SAW pada awalnya, kenapa dari sebuah jazirah yang tidak lama kemudian merobek peradaban-peradaban besar pada saat itu, adalah karena punya konsep tauhid yang luar biasa dalam melihat alam ini. Dan sungguh, jika kamu tanyakan kepada mereka, orang-orang yang dibentuk oleh Muhammad SAW, konsep pemikirannya dalam melihat alam ini, kalau kamu tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, tanya profesor-profesor di muka bumi pada saat ini, lulusan MIT, Oxford, Cambridge sekalipun, tanya kepada dia, siapa yang telah menciptakan jagat raya ini? Mungkin mereka paling tinggi bilang ada Tuhan, ada kekuatan di luar kekuatan yang telah menciptakan. Tapi pengikut Muhammad sangat definitif, konkret, layak urunan dengan luluh tauhid. Mereka pasti akan menjawab dengan jawaban yang tepat. Apa itu? Khalaqahunna al-azizul alim, yang telah menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah al-aziz sekaligus al-alim. Bukan forum untuk menjelaskan asma al-husna dan asma al-husna yang berpasangan, karena asma al-husna itu bisa berdiri sendiri. Tapi jika sudah berpasangan, ini memiliki maknanya yang lain. Tapi yang saya sampaikan di waktu yang singkat ini adalah begitu konkretnya cara pandang mereka, begitu tegasnya jiwa mereka dalam melihat sang pencipta alam Al-Azizul Alim, yang maha perkasa, yang pernah terkalahkan, yang selalu menang, sekaligus yang maha tahu. Saudara-saudara, kalau kita sudah punya keyakinan seperti ini, seperti yang sebelum ayat 9 dalam melihat sang pencipta, kita tidak pernah khawatir untuk menjadi manusia merdeka, untuk menjadi seorang pemberani, untuk tidak mudah dijajah bahkan dari sisi pemikiran sekalipun. Dan saya tidak lama lagi Baitul Maqdis akan kita kuasai, dan penjara-penjara Israel akan dihancurkan. Dan percayalah, Islam tidak dengan kekerasan akan datang ke Israel, akan dipenuhi Palestina oleh pesawat-pesawat yang membawa bendera negara masing-masing dengan damai, akan dipenuhi Palestina dan Israel, dan Baitul Maqdis kita tunggu tanggal lahir. Tapi itu hanya bisa dilakukan insya Allah salah satunya oleh Allah di Kordoro. Karena mulai hari ini cara pandang mereka dalam melihat sang pencipta Al-Azizun Alim. Tetapi cara pandang mereka juga penting dalam melihat materi, karena alam ini bukan sekumpulan materi belaka. Apa adanya. Otak depan dikatakan nasiyah, otak belakang dinamakan mafiyah. Jika waktu cukup, karena saya cuma punya 30 menit, proses ilmu masuk di dalam Islam itu sangat detail sekali. Kalau kita buka terminologi dalam Islam ini sampai 21 tahap ini untuk membentuk manusia yang berilmu sesungguhnya. Tapi pada kesempatan yang berbahagia, Islam membagi otak depan yang bernama nasiyah dan otak belakang bernama qofiyah. Karena ini apa namanya? Qofiyah. Qofiyah dalam bahasa Indonesia ini sebetulnya adalah ulama yang menamakan. Mungkin para sanad belum benar pertama kali istilah qofiyah. Disinilah otak menjadi. Ada 21 tahapan dan masing-masing tahapan ini ada tempatnya sendiri di otak manusia. Namun secara ringkas di dalam surah Al-An'am ayat 59, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang kaya. Tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang didaratkan dan dilautkan. Dan dia ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidaklah jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak suatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Umat yang dibentuk oleh Muhammad SAW, yang dididik oleh Muhammad SAW, ini juga peringatan kepada adik-adik semua, wisudawan dan wisudawan kepada adik-adik. Rasulullah tidak punya universitas dalam pertanyaan fisik, tetapi kekayaan pengetahuan bermula dari konten. Ketika Anda keluar sebagai seorang ilmuwan dengan keyakinan ini, wa'in damu maka itu lain layak lamu a'in lalu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Intinya semua yang dilakukan dan yang dibuat, semua yang dilarang, semua yang dihutang, semua yang dalam kegelapan, semua yang kering dan semua yang basah, pengetahuannya ada di sisi Allah SWT. Maknanya wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim bi dhati rabbih. Dan sampai kalian di sini hari ini, saya ucapkan selamat yang cum laude dan mudah-mudahan menjadi ilmuwan yang merasa rendah dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kau hina dirimu di hadapan Allah, maka terjadi ekuivalensi, maka semulia itu kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk para sahabat. Di masa Umar, di kepemimpinan Umar bin Khattab, hanya dalam tempo 4 bulan kekuatan Persia dan hancur semua peradaban Arab di muka bumi. Saudara-saudara, karena Rasul menekankan ayat Luqman, surat Luqman ayat 27. Apa yang saya sampaikan di sini semua adalah ayat-ayat makkiyah. Jadi sangat relevan. Bagaimana pembentukan karakter yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Memang sebagai teknokrat. Dan saya bangga hari ini karena banyak fakultas tekniknya. Pak Gubernur Jawa Barat pernah cerita kepada saya, mudah-mudahan dia bisa masukkan untuk universitas. Ketika pemerintah dari Jawa Barat membuka lowongan kerja untuk ilmu-ilmu eksak, padahal yang dibuka cuma 3, yang daftar 5. Tetapi ketika dibuka lowongan kerja untuk disiplin ilmu sosial, sebetulnya terbuka 10, tapi yang daftar ratusan jumlah. Di situ Gubernur kaget, ternyata lembaga pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan lapangan. Universitas atau pendidikan tinggi ternyata tidak berjalan seiring dengan pembangunan yang ada di daerah. Semoga Pak Rektor bisa sejak awal memperhatikan kekeliruan yang ada di tempat lain. Sebab inilah satu-satunya universitas. Makanya ketika saya tanya Pak Rektor tadi, saya bagi sekali kalau ternyata antara ilmu sosial dengan ilmu-ilmu terap eksak di sini kemudian sebalik. Dan insya Allah semoga akan semakin maju ke depan. Sekarang kita coba lihat bagaimana nilai-nilai tauhid ditanamkan secara praktis oleh Nabi Muhammad SAW sehingga lahir manusia-manusia hebat seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman. Apa sih yang ada di dalam jiwa mereka? Saudara-saudara, banyak orang yang hebat tapi tidak berkuasa, apalagi zaman sekarang yang sangat materialistik dan menyukai yang instan. Bangsa ini tidak bisa terbangun dengan pola-pola seperti ini. Coba lihat bagaimana Rasulullah melawan manusia pasang. Kamu dibina dari syaitan itu. Walau annama fil ardi min syajarati aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oleh Rasulullah kepada sahabat tentang pengenalannya kepada Allah yang kalimatnya tidak pernah habis. Padahal andai satu ayat saja kamu dalam, sepertinya kau telah membuka satu jendela lagi. Dan kalimat Allah itu jika harus tuliskan semuanya, maka andai seluruh pohon yang buka kami menjadi pena dan seluruh laut dan samudra ini menjadi tintanya, setelah kering seluruh lautan dalam bentuk tinta, ditambah lagi 7 lautan sebagai simbol banyak, maka tidak akan pernah selesai untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah SWT. Maknanya, orang-orang yang pada hari ini tercahaya dengan cahaya Allah tidak mungkin mau berpisah dari Allah, karena setiap kalimat, bahkan setiap hurufnya, semuanya bermakna di dalam Al-Quran. Dan saya yakin tidak akan pernah kalian berpisah dengan setelah mengetahui. Cuma memang kalau ingin memahami Al-Quran lebih dalam, kita bukan cuma sekedar membaca tafsir saja atau membaca terjemahan. Sebetulnya saya ingin mengecek di sini, takutnya benar, takutnya sama. Hasil penelitian saya keliling Indonesia, rata-rata hanya 2% umat Islam yang pernah baca Quran dan terjemahannya sampai habis. dari Al-Fatihah sampai kepada wisudawan hari ini. Wisudawan sehari ini, saya mau tanya, jujur-jujur saja ya, berkomunikasi. Siapa di antara kalian yang pernah membaca Quran karena tidak pandai bahasa Arab? Karena bahasa Arab belum tentu paham. Saya sendiri juga kadang-kadang buka terjemahan. Siapa yang ingin memahami pesan Tuhan yang sangat hebat? Dan ini adalah ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang disampaikan dosen di kelas mungkin benar, mungkin salah. Kalau benar, mungkin update, mungkin kurang update. Apalagi jurusan teknik. Kalau saya jadi dosen di teknik komputer, saya minta mahasiswa lebih banyak sering-sering ke pameran. Karena kurikulum di kampus sudah kurang update lagi. Saya mau tanya di antara Anda, siapa yang sudah pernah baca Quran sampai kata berikut terjemahannya versi Kementerian Agama tentang satu dari Tuhan, satu dari Tuhan, satu dari Tuhan. Ini saya katakan. Jadi tiga dari sejawat berapa tadi? Tiga daripada 75 berapa persen? Ini di kalangan tertib. Ini di pendidikan tinggi. Bagaimana di awal? Tapi ini fakta. Adik-adik ini dalam satu sekalian. Insya Allah kalau kita menjadi ilmuwan yang hebat. Kalau kalian memahami surah Luqman ayat 27. Kembali. Itulah seperti ilmu sesungguhnya. Dari segi peradaban Islam. Kalau lebih kita lagi, kita coba buka surah Fusil ayat 9. Bagaimana Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW membangun manusia sehingga tidak pernah dibuka dari sebuah jazirah yang sangat primitif, manusia susah diatur. Saya pernah berbicara sedikit ngobrol dengan ahli muda. Anak saya bagus sekali muda, jadi sebawah ini banyak muda. Ini mungkin masukan buat eksekutif. Soal kuda dan sebab saya tidak kenal kuda dan Sumbawa di Indonesia ya. Apa ini benar? Katanya induknya kuda itu dari Arab. Tapi belakangnya kuda Arab agak susah dikendalikan. Kalau kuda Eropa lebih mudah untuk dikendalikan. Orang-orang Sumba harus tahu. Kuda oleh Allah diciptakan dari mana bahannya? Ada yang tahu? Dari angin selatan. Dari angin selatan disuruh orang. Memang semua yang itu dicipta dari air. Tapi air rumusannya adalah satu hidrogen, dua oksigen. Jadi ketika disebutkan kuda tercipta dari angin selatan menurut riwayat yang sah, ini tidak bertentangan dengan sah. Tapi ada lagi benar. Orang-orang barat itu cekas mereka memandang kuda. Tapi saya yakin orang beriman lebih tinggi cara memandang. Dan ini sekaligus juga koreksi buat orang Sumba dalam melihat kuda. Harusnya kuda ini menjadi salah satu PAD yang besar bagi Sumbawa. Saya ngobrol dengan ahli kuda di Jakarta, kenapa ya? Dinas peternakan Sumbawa itu tidak mendatangkan kuda-kuda untuk dibuat kuda silang menjadi keturunan gepang ini. Karena bagi Pordas, Persatuan Olahraga Kuda Indonesia, pacuan kuda itu, pacu kuda yang kita pakai ini berpacu itu bukan olahraga. Tidak masuk kategori olahraga di Pordas. Itu maksudnya fak. Karena yang olahraga kuda aja bukan orang. Yang masuk kategori olahraga kuda adalah bunga, resas, dan cantik. Tetapi pacu penting. Namun tidak semua yang pandai pacu mengendalikan kita untuk jumping. Alangkah yang penting peradaban di sebelah ini andai benar saja memandang kuda. Mudah-mudahan saya salah. Di tingkat orang yang berperadaban, kuda itu bukan objek tunggal, apalagi dimakan. Kuda itu mitra. Tapi kalau kita pada hadis-hadis tentang kuda, ada kuda untuk kuda, ada kuda untuk manusia, ada kuda untuk setan. Kira-kira harus bawa barang pengapas kuda yang mana? Kuda untuk Tuhan adalah kuda yang sejak awal digunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan jihad dan melumpuhkan rohiyah jihad fisabil. Orang-orang seperti ini biasa memberikan makanan terbaik bagi kuda dan melepas kuda di sebuah kebun yang indah, bukan kuda liar yang dilepas kuning bisa jadi kebun ilang. Melepas kuda di sebuah kebun yang indah adalah ibadah. Bahkan potongannya pun mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Dan memang biaya khusus kuda itu mahal. Tapi karena Islam benar, hadis-hadis Nabi menggambarkan kuda itu dengan cerdas, maka kuda mendatangkan banyak manfaat dan kuda yang diciptakan dari agama Islam tapi kuda mendatangkan manfaat. Dan di Jakarta banyak orang yang kaya raya karena mampu memandang kuda dan berinteraksi dengan kuda secara benar. Sebab mereka memandang kuda dengan peradaban kebiasaan sebagai mitra dan juga sebagai objek. Ini pentingnya ini. Mudah-mudahan ke depan, karena saya juga mendapatkan kutipan. Coba didapatkan sendiri 5 atau 10 kuda untuk kemudian diperkawin dan silang, kemudian dilatih masyarakat. Ini bisa menjadi destinasi wisata yang luar biasa dan akan mendatangkan juga income yang luar biasa. Dan mudah-mudahan dari mahasiswa-mahasiswa yang menjadi pengusaha-pengusaha besar di sini. Amin. Sebab ada segala faktor dan lingkungan. Saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar. Masih banyak yang saya sampaikan, tapi karena waktu kita 20 menit, lain waktu mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.